Performance by DJ Opus Remix. Sore hari berwarna biru, seluruh hatiku menanti kamu. Yang aku tunggu bolehkah cium hangatnya tubuhku. Gelapan langit di sore hari berwarna biru, seluruh hatiku menanti kamu. Yang aku tunggu bolehkah cium hangatnya tubuhku. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Time Luna. bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka. Waktu pertama kali

up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi kamu kenangan. Performance by DJ Opus Remix. Kamu pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi kamu undangan. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Revenge. Lu yang Pokemon, makan pokemon, pokemon. DJ Opus. DJ Opus Remix. Yeah. by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Mungkin kalian tahu namaku, belum tentu tahu cerita. Asia. Asia. Asia. tahu namaku, belum tentu tahu cerita. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Mungkin kalian tahu nama, belum tentu tahu cerita. Asia. Aku takkan pernah. hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Captain Ole. Performance by DJ Opus Remix. Up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.